الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة السابعة عشرة كيدة yang ke-17 بعض الأسماء الواردة في القرآن الكريم إذا أفرد دل على المعنى العام المناسب له وإذا قرن مع غيره دل على بعض المعنى ودل ما قرن معه على باقيه. Sebagian nama atau sebagian isem, ya, asma di sini bukan nama, tapi sebagian isem, sebagian kata benda, ya, yang sebenarnya isem di nahwu itu lebih luas definisinya daripada, lebih luas maknanya daripada kata benda, ya. Oleh karena itu mungkin lebih tepatnya kita terjemahkan sebagian kata yang ada di Al-Quranil Karim, yang disebutkan di Al-Quranil Karim, jika disebutkan secara sendirian, maka itu menunjukkan makna umum yang sesuai dengannya. Tetapi jika digandengkan dengan kata yang lain, maka kata tersebut menunjukkan pada sebagian maknanya, sedangkan kata yang digandengkan tadi, yang digandengkan bersamanya tadi, menunjukkan kepada sebagiannya yang lain. Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau kemudian menjelaskan kaidah ini, yuqalu idza ufridat ammat wa idza qurina ma'aha ghairuha khassat. Jika disebutkan sendirian maka maknanya menjadi umum, dan jika disebutkan bersama yang lain maka maknanya menjadi khusus. Idza ufridat ammat wa idza qurina ma'aha ghairuha khassa. Atau dengan redaksi yang lain, yuqal wa yuqal idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Ya, jika kata tersebut digabungkan bersama yang lain maka dua kata tersebut menjadi memiliki makna yang berbeda-beda. Sementara jika disebutkan sendiri-sendiri, dipisahkan antara kata tersebut dengan kata yang lain tadi, disebutkan secara sendiri-sendiri, istama'a, maka makna dari kata-kata tersebut menjadi sama. Dan mungkin redaksi kaidah ini, inilah yang lebih familiar, ya, di kalangan thullabul ilm. Idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. ولهذه القاعدة أمثلة كثيرة. Ya, Syekh As-Sa'di rahimahullah kemudian mencontohkan beberapa hal, beberapa kata untuk kaidah ini. Minha al-imanu ufrida wahdahu fi ayatin kathira wa qurina ma'al amal salih fi ayatin kathira. Misalnya contoh kata iman. Ufrida wahdahu fi ayatin kathir. Disebutkan secara sendirian di banyak ayat. Tetapi di sebagian ayat yang lain, bahkan di banyak ayat yang lain, digandengkan dengan al-amalis salih. Ya. Wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilis salihat. Itu digandengkan iman dengan amal salih. Tapi terkadang iman, ya, tidak digandengkan dengan amal soleh. Terkadang cuma disebutkan sendirian. Ya ayyuhallazina amanu. Kutiba alaikumussiyam. Ya, cuma disebutkan kata iman. Maka bagaimana memaknai kata iman di masing-masing ayat tersebut? Kaidah ini penting supaya kita tidak bingung. Kaidah ini penting supaya kita tidak, ya, bingung menafsirkan setiap kata iman yang ada di ayat-ayat yang berbeda tersebut. Apalagi, ya, apalagi kita memiliki mengetahui, ya, apalagi kita mengetahui tentang makna iman yang seharusnya itu umum. Ya, al-iman adalah i'tiqadun bil jinan wa qawlan bil lisan wa amalan bil jawarih. Iman itu harus mencakup ketiganya. I'tiqad di hati, perkataan di lisan, dan amalan di anggota tubuh. Mengeluarkan amalan atau bahkan mengeluarkan amalan dan perkataan dari iman itu akidahnya murjiah. Akidahnya murjiah. Maka ketika kemudian kita misalnya ya memahami kaidah ini, maka kita menjadi tidak ada kebimbangan antara memaknai iman tadi. Karena sebagian orang ketika misalnya membaca ya mempelajari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa iman itu tadi mencakup tiga hal, i'tiqad, perkataan, dan perbuatan. Kemudian ketika membaca ayat-ayat semisal di surat Al-Asr tadi, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Berarti di sini iman itu berarti tidak termasuk perbuatan di dalamnya karena disebutkan amal saleh. Ya. Kemudian akhirnya mereka bingung dengan mana yang benar, akidah Ahlus Sunnah atau akidah yang selama ini disebutkan itu akidah murjiah. Coba bayangkan. Adanya kebimbangan dalam masalah ini, dalam memaknai masalah menafsirkan kata iman di Al-Quran, gara-gara tidak tahu kaidah ini. Ya, mari kita lanjutkan. Fal ayatul lati ufrida fiha yadkhulu fihi jami'u aqaidid din wa syara'ihi wa syara'ihi adh-dhahirah wal batinah. Maka ayat-ayat yang kata iman disebutkan secara sendirian masuk di dalamnya seluruh makna, seluruh i'tiqad, ya, seluruh akidah yang ada di agama ini. Dan seluruh syariat baik itu secara zahir ataupun secara batin. Ya, ini berarti mencakup seluruh akidah, seluruh syariat yang berupa perkataan, dan seluruh syariat yang berupa perbuatan. Ketika kata iman disebutkan sendirian. Berarti apa? Sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Maka ini yang harus tetap dipegang. Bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu mencakup tiga hal itu. Itu adalah yang hak. Iman tidak hanya keyakinan dan perkataan saja, perbuatan tidak masuk dalam iman, ini salah. Atau keyakinan dan keyakinan saja, bahkan perkataan dan perbuatan tidak masuk iman, ini juga salah. Sehingga ketika kata iman disebutkan secara sendirian di sebuah ayat atau hadis, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, orang yang ya ayyuhalladzina amanu, kata iman di sini adalah mengaitkan, yakni membahas tentang seluruh perkara agama, baik akidah ataupun ibadat. Jadi terjemahnya orang-orang yang beriman, yakni iman yang dimaksud bukan cuma orang-orang yang meyakini saja, tidak, akan tapi orang-orang yang memiliki keyakinan, kemudian perkataan dan perbuatan mereka juga tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan. Ya. Kaidah ini sangat penting. Walihada yurattibullahu alaihi husul as-sawab wan najata min al-iqab. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala kemudian ya mengkaitkan adanya pahala dan keselamatan dari hukuman, dari azab dengan kata iman tersebut. Walaula dukhulul madhkurat ma hasalat atharuhu. Kalau seandainya iman itu tidak mencakup keseluruhan perkara agama, keyakinan, perkataan, perbuatan, maka buahnya tidak akan didapat. Pahala dan selamatnya dari azab ini tidak akan terjadi. Ya. Oleh karena itu kata iman tersebut harus mencakup keseluruhan ya, aspek tadi, keyakinan, perkataan dan perbuatan. Wa huwa 'inda as-salaf qaulul qalbi wal lisan wa 'amalul qalbi wal lisan wal jawarih. Dan iman itu menurut para ulama generasi terdahulu, para salaf, adalah perkataan hati dan lisan. Perkataan lisan kita sudah mengetahui. Kalimat syahadat la ilaha illallah itu adalah perkataan lisan. Membaca Al-Quran itu adalah perkataan lisan. Berzikir itu adalah perkataan lisan. Mengucapkan salam itu adalah perkataan lisan. Kemudian berkata-kata dengan baik kepada orang lain itu adalah perkataan lisan. Tetapi apa contohnya qaulul qalbi, perkataan hati? Perkataan hati itu adalah keyakinan. Keyakinan yang kita yakini, akidah, i'tiqad. Itu perkataan hati. Demikian pula niat. Ketika kita berniat, mau puasa, mau sholat, itu juga perkataan hati. Wa'amalul qalbi wal lisani wal jawarih. Amalannya hati, lisan, dan jawarih. Ya, amalannya jawarih, anggota tubuh, insyaAllah kita sudah tahu, sholat. Amalannya jawarih. Puasa, amalannya jawarih, anggota tubuh. Zakat, amalannya na'am, amalan jawarih dan juga terkait dengan harta juga, ya. Amalul lisan, amalnya lisan, na'am, ini mirip seperti perkataannya lisan, qaulul lisan. Karena lisan hanya cuma bisa punya dengan satu amalan, yakni berkata. Berkata dan diam. Jadi diam itu juga bisa merupakan ibadah. Diam dalam masalah yang tidak kita ketahui. Itu berpahala. Kemudian amalul qalbi, amalan hati seperti tawakal kepada Allah, cinta kepada Allah, berharap kepada Allah, takut kepada Allah, kembali kepada Allah, ya, bersandar kepada Allah, berlindung kepada Allah, itu semua adalah amalan hati. Wal ayatul lati qurina al imanu fiha lil amali salih ka qawlihi innal ladzina amanu wa amilus salihat. Dan ayat-ayat yang di dalamnya kata iman digandengkan dengan amal saleh, itu seperti firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Yufassarul imanu fiha bima fil qulubi minal ma'arif wat tasdiq wal i'tiqad wal inabah wal 'amalus salih bi jami'i syara'i al qauliyah wal fi'liyah. Ya, maka pada ayat ini sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka kata iman di sini dimaknai sebagian maknanya saja. Perhatikan, ketika kata iman digandengkan dengan amal soleh, maka kata iman ditafsirkan dengan sebagian maknanya saja. Kenapa? Karena sebagian maknanya yang lain disebutkan di frase berikutnya ini, yaitu wa'amilus salihat. Tetapi tetap kata iman itu mencakup keseluruhan makna, ya, keseluruhan akidah, perkataan dan perbuatan itu tetap makna dari iman. Cuma ketika kata iman digandengkan dengan amal soleh, maka kata iman hanya kemudian diartikan dalam konteks ini saja, diartikan sebagian maknanya saja, sedangkan sebagian maknanya yang lain kenapa disebutkan di frase setelahnya. Ya, jadi bukan kemudian bermakna iman itu hanya tentang i'tiqad, ya, tasdik, membenarkan i'tiqad, keyakinan, inabah, ya, amalan hati kembali kepada Allah. Tidak, ini ya, bukan kita katakan kemudian kata iman di sini hanya bermakna ini saja, tidak, tetapi ditafsirkan menjadi sebagian maknanya yaitu ini. Mengapa kok ditafsirkan hanya sebagian maknanya saja? Karena sebagian maknanya yang lain, sisanya, makna sisanya, itu tercakup di frase setelahnya. Wa'amilus sholihat. Wal'amalus sholih di sini, sehingga amalus sholih ditafsirkan menjadi ya syariat, perkataan, dan perbuatan. Karena keyakinan sudah ditafsirkan dari kata amanu, sedangkan perkataan dan perbuatan ditafsirkan dari wa'amilus sholihat. Ya. Maka ini inilah kaidahnya. Namun kaidah ini bisa juga ya, ayat ini bisa juga ditafsirkan dengan menggunakan kaidah yang lain, yaitu penyebutan yang khusus setelah yang umum. Ya, dalam rangka untuk menekankan. Ya, mungkin ini yang lebih mudah dicerna. Mungkin ini yang lebih mudah dicerna. Tapi kaidah ini tetap benar ya, kaidah ini ya abadul asmaul waridah fil qur'anil karim idza ufrida atau is idza istama' iftaraqa wa idza iftaraqa istama', ini tetap berlaku, kaidah tersebut tetap kaidah yang autentik. Tapi ada kaidah lain gitu ya. Ada dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama kaidah ini, sudut pandang yang kedua adalah kata amanu, kata iman tetap dimaknai, tetap ditafsirkan sesuai dengan makna keseluruhannya, tetapi amal soleh kemudian kita ya memahaminya bahwa ini adalah penyebutan sesuatu yang khusus setelah sesuatu yang umum. Amal soleh bukankah masuk dalam kata iman? Nah masuk. Amal soleh itu sudah termasuk dalam kata iman, tetapi disebutkan di sini karena untuk menekankan, menunjukkan ya bahwa ayat ini menekankan pentingnya amal soleh. Akan tapi ala kulli hal, keyakinan dan perkataan itu sama-sama penting, tetapi ayat ini khusus menekankan amal soleh. Perkataan masuk di sini juga ya sebenarnya. Perkataan juga kalau disebut amilus solihat, maka perkataan masuk di sini juga. Jadi perkataan dan perbuatan ayat ini khusus untuk menekankan itu. Ya, itu tidak berarti keyakinan ya tidak penting. Keyakinan punya dalil-dalil yang lain. I'tiqad, pentingnya i'tiqad ada di dalil-dalil yang lain. Tapi khusus ayat ini disebutkan lagi wa'amilus sholihat dalam rangka untuk menekankan ya perkataan dan perbuatan. Itu dua sudut pandang yang ada dalam memahami ayat-ayat seperti ini. Ya, dan memang sudut pandang yang kedua, kaidah yang kedua itu lebih mudah untuk kita menjelaskan kepada masyarakat, kepada orang. Kata iman ya sudah, kata iman tetap sesuai dengan maknanya yang lengkap. Ya, yaitu i'tiqad, perkataan dan perbuatan. Sedangkan amal soleh disebutkan lagi di sini karena ini dalam bab menyebutkan yang khusus setelah yang umum. Wa kadzalika lafdzul bir wat taqwa fa haitsu ufridal bir dakhala fihi imtithalul awamir wastinabun nawahi. Wa kadzalika idza ufridat at-taqwa. Wa li hadza yurattibullahu 'alal birri wat taqwa 'inda litlaqi ats-tsawabal mutlaq wan najatal mutlaqah kama yurattibuhu 'alal iman. Maka lafadz bir dan takwa. Ini juga contoh yang lain. Jika kata bir tersebut disebutkan sendirian, maka dia bermakna mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Sedangkan jika kata takwa itu disebutkan sendirian, maka demikian pula maknanya mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan konsekuensi dari bir dan takwa, ketika bir dan takwa tersebut disebutkan secara mutlak, yakni disebutkan sendirian, yaitu apa konsekuensinya? Adanya pahala dan keselamatan yang mutlak, yang enggak ada catatan lain gitu ya. Jadi berarti kata bir dan kata takwa itu sendiri maknanya masing-masingnya sudah mencakup keseluruhan dua ini, mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan, tidak hanya salah satunya. Tidak hanya mengerjakan perintah saja, kemudian tidak hanya meninggalkan larangan saja misalnya. Karena kalau hanya sebagiannya saja seperti itu, maka ya tidak akan Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan konsekuensi dari hal tersebut adalah keselamatan, pahala yang mutlak, tidak mungkin. Orang mengerjakan perintah tapi enggak menjauhi larangan, ini tidak kemudian kita katakan dia bisa selamat ya, belum tentu. Orang meninggalkan larangan saja tidak melakukan perintah, ini juga berbahaya. Maka ketika kata bir dan takwa disebutkan sendirian, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan konsekuensi dari hal tersebut adalah pahala mutlak dan keselamatan yang juga mutlak, maka ini menunjukkan bahwa setiap dari kata tersebut mencakup keduanya. Imtithalul awamir wastinabun nawahi. Perhatikan. Ini pakai dalalah iltizam ini untuk ya memahami hal ini. Walihada yuratibullah ala albirri wa taqwa dan seterusnya. Ini dalalah iltizam. Hah? Istidlal yang bagus sekali. Kama yuratibu ala iman, sebagaimana ketika masalah iman tadi, kata iman, ya, ketika iman disebutkan sendirian, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan konsekuensinya adalah pahala, keselamatan dan seterusnya. Itu berarti iman itu mencakup keseluruhan tiga aspek tadi. I'tiqad, qaul dan fi'l. Keyakinan, perkataan dan perbuatan. Wa taratan yufassiru a'malal birri bima yatanawalu af'alal khair wa tarkal ma'asi. Wa kadzalika fi ba'dil ayati tafsiru khisalit taqwa kama fi qawlihi, ya. Dan terkadang amalan-amalan albir terkadang itu dimaknai atau ditafsirkan mencakup perbuatan-perbuatan kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan. Demikian pula dalam sebagian ayat khisalit taqwa, ya, karakteristik dari takwa itu mencakup perbuatan kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan. Berarti kalau disebutkan hanya sendirian, maka itu menunjukkan maknanya sama. Albir dan at-taqwa maknanya sama. Apa? Mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Imtithalul awamir wastinabun nawahi. Contohnya misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladziina yunfiquuna fis-sarra'i wad-dharra. Bersegeralah menuju ampunan dari Rabb kalian dan bersegeralah menuju jannah yang luasnya seperti langit dan bumi disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Lihat, kata takwa di sini disebutkan. Kemudian disebutkan karakteristik-karakteristik orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Mereka yang ya mengeluarkan harta mereka baik dalam keadaan ya lapang ataupun sempit. Kemudian selanjutnya, lanjutan setelahnya, maka di sini disebutkan karakteristik takwa ya ila akhir ma dzakarahu minal awsaf allati tatimmu biha taqwa ya, dan ayat-ayat setelahnya yang menunjukkan itu sifat-sifat yang di situ adalah karakteristik takwa. Jadi kata takwa itu mencakup mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Itu kesimpulannya. Wa idza jumi'a bainal birri wat taqwa. Mithla qawlihi ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Adapun ketika kata bir dan takwa itu digabungkan dalam satu ayat, disebutkan secara bersamaan dalam satu ayat atau satu hadis. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong-menolong dalam kebaikan dalam albir dan dalam at-taqwa. Kana albirru isman jami'an li kulli ma yuhibbu Allahu wa yardah min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. Wa kana at-taqwa isman jami'an litanawulu tarka jami'a tarka jami'il muharramat. Maka kata albir di sini mencakup sebuah ya, kata albir adalah sebuah kata yang mencakup seluruh apa yang Allah cintai dan ridai, baik itu perkataan, perbuatan yang zahir ataupun yang batin. Sedangkan kata takwa itu adalah kata yang mencakup seluruh bentuk meninggalkan keharaman. Mencakup seluruh bentuk meninggalkan keharaman. Ya. wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, maka bisa diterjemahkan ya, saling tolong menolonglah dalam semua apa yang Allah ridhoi dan cintai, dan ya, saling tolong menolonglah dalam menjauhi semua bentuk keharaman. Jadi kata albir dan kata at-taqwa di sini menjadi kemudian maknanya albir dikhususkan hanya untuk imtithalul awamir, mengerjakan perintah, sedangkan at-taqwa dikhususkan bermakna istinabun nawahi, menjauhi larangan. Sehingga ya, inilah maksudnya. Ketika albir dan at-taqwa tadi disebutkan secara bersamaan, maka maknanya menjadi berbeda. Tetapi ketika disebutkan sendirian, maka maknanya menjadi sama. Albir dan taqwa menjadi sinonim. Ketika disebutkan bersamaan, menjadi complementary. Ketika disebutkan sendirian, maka menjadi sinonim. Ketika disebutkan bersamaan, maka menjadi complementary. Kalau antum tahu istilah itu ya. Wakadzalika lafdzul itsmi wal 'udwan idza qurinat fussira al itsmu bil ma'asi allati baina al 'abdi wa baina rabbih wal 'udwan bit tajarru' 'ala an nasi fi dima'ihim wa amwalihim wa 'aradihim. Demikian pula lafaz itsm dan 'udwan, jika qurinat, jika digabungkan, maka kata itsmu ditafsirkan dengan maksiat yang terjadi antara hamba dengan Rabb-nya. Maksiat yang tidak melibatkan orang lain, bukan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak orang lain, tetapi bentuk mengerjakan kemaksiatan. Ini berarti antara dia dengan Rabb-nya. Sedangkan udwan, ketika digabungkan dengan ithmu, ditafsirkan bentuk pelanggaran terhadap orang lain. Entah itu darah mereka, harta mereka, kehormatan mereka. Wa idza ufrida al-ithmu dakhala fihi kullu al-ma'asi allati tu'athimu sahibaha sawa'un kanat bainahu wa baina rabbih aw bainahu wa bainal khalqi wa kadzalika idza ufrida al-'udwan. Sedangkan jika kata ithmu disebutkan sendirian, maka mencakup di dalamnya seluruh kemaksiatan yang itu membuat dosa pelakunya, baik itu antara dia dengan Rabb-nya atau antara dia dengan makhluk. Demikian pula ketika kata 'udwan disebutkan sendirian, maka maknanya juga mencakup seluruhnya. Kata ithmu dan udwan ketika disebutkan sendirian, maka menjadi sinonim. Ketika disebutkan secara bersamaan, maka menjadi complementary. Wa kadzalika lafdzul ibadah wat tawakkul wa lafdzul ibadah wal isti'anah idza ufridat al ibadatu fil qur'ani tanawalat jami'a ma yuhibbuhu Allah wa yardah zahiran wa batin. Demikian pula lafadz ibadah dan tawakkal, dan lafadz ibadah dan isti'anah. Jika disebutkan sendirian, kata ibadah tersebut di Al-Quran, maka ibadah mencakup semua apa yang Allah cintai dan ridhoi, baik secara zahir ataupun batin. Wa min awwali ma yadkhulu fiha at-tawakkul wal isti'anah. Dan yang pertama masuk dalam makna ibadah ini, makna ibadah yang luas ini adalah at-tawakkal, at-tawakkul ya, tawakkal, dan isti'anah. Wa idza jumi'a bainaha wa baina at-tawakkul wal isti'anah nahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fa'budhu wa tawakkal 'alayh fussirat al-'ibadah bi jami'il ma'murat al-batinah wadh-dhahirah wa fussirat at-tawakkul bi i'timadil qalbi 'ala Allah fi husuliha wa husuli jami'il manafi' wa daf'il madar ma'a ath-thiqati tammah billahi fi husuliha. Jadi ketika kata ibadah itu digabungkan bersama kata tawakkul atau bersama kata isti'anah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan, maka kata ibadah ditafsirkan semua apa yang diperintahkan oleh Allah, baik secara batin ataupun secara zahir. Ya. Sedangkan isti'anah itu meminta pertolongan. Ya. Jadi kata ibadah itu dimaknai seluruh maknanya kecuali isti'anah, isti'anahnya dimaknai di sini. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, fa'budu wa tawakkal 'alaihi. beribadahlah kepada Allah dan tawakkallah kepadanya, maka ibadah dimaknai seluruh maknanya, makna ibadahnya kemudian kecuali makna tawakal. Karena makna tawakal kemudian akan disebutkan di sini. Wa fusyira tawakkul bi'timadil qalbi 'ala Allah fi husuliha wa husuli jami'il manafi' wa daf'il madar. Jadi tawakul di sini ditafsirkan dan memang itulah makna tawakul, ya, bersandarnya hati kepada Allah dalam mengerjakan seluruh apa yang Allah perintahkan dan dalam mencapai seluruh dalam usaha untuk mencapai seluruh yang bermanfaat bagi manusia dan usaha untuk mencapai atau untuk menghindari seluruh bentuk madarat bagi manusia ma'athiqati tamah billahi fi husuliha, dengan rasa thiqah, rasa bersandar dan percaya yang tamah, yang sempurna kepada Allah ketika mencapainya. Ini memang makna tawakkul, ya. Maka di sini wallahu alam, yang lebih tepat adalah ayat-ayat seperti ini ditafsirkan dengan menggunakan kaidah kedua yang tadi kita sebutkan. Kata ibadah tetap dimaknai secara umum. Kata ibadah tetap dimaknai sebagaimana definisi ibadah itu sendiri, yakni sangat umum. Kullu ma ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Semua yang Allah cintai dan ridai, baik itu perkataan ataupun perbuatan, baik yang zahir ataupun yang batin. Ini berarti mencakup i'tiqad, keyakinan, mencakup amalan hati, mencakup tawakal, mencakup isti'anah, meminta pertolongan. Mengapa? Di situ ada perkataan min al-aqwal al-batinah. Minal af'al al-batinah. Aqwal batinah, perkataan yang tersembunyi, ini perkataan hati, yang tadi, keyakinan, niat. Amalan, amal batinah, minal af'al batinah, perbuatan batin, yakni perbuatan hati, amalan hati, seperti yang tadi kita jelaskan. Tawakal dan isti'anah masuk di sini. Sehingga kalau dipahami sesuai dengan kaidah kedua, maka ibadah di sini bermakna umum, kemudian disebutkan sesuatu yang khusus setelah yang umum tersebut dalam rangka untuk menekankan. Ayat tersebut berada dalam konteks menekankan bagian dari ibadah tersebut. Wa kadzalikal fakir wal miskin idza ufrida ahaduhuma dakhala fihi al-akhar kama fi aktsaril ayat wa idza jumi'a bainahuma kama fi ayati shadaqat innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Fussira al-fakiru biman ishtaddat hajatuhu wa kana la yajidu shay'an aw yajidu shay'an la yaqa'u minhu mawqi'an. Fussira al-miskinu biman hajatuhu duna dhalik. Demikian pula kata fakir dan miskin, jika disebutkan secara sendirian, secara terpisah, maka fakir dan miskin sinonim. Sebagaimana itu dalam sebagian besar ayat. Akan tapi ketika digabungkan keduanya, disebutkan secara bersamaan dalam satu ayat atau satu hadis, maka ya sebagaimana dalam ayat shadaqat, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, lil fuqara'i wal masakin, disebutkan secara bersamaan, maka kata fakir ditafsirkan sebagai orang yang kebutuhannya itu sangat mendesak, sementara dia tidak memiliki sama sekali harta atau tidak memiliki sama sekali apa yang bisa dia gunakan untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Atau dia memiliki sesuatu tetapi tidak cukup. La yaqa'u minhu mawqi'an. Tidak cukup. Itu fakir. Sedangkan kata miskin ditafsirkan sebagai kebutuhan orang yang kebutuhannya kurang dari itu. Yakni berarti dia apa yang dia miliki masih relatif lebih banyak. Relatif lebih membuat dia cukup untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, walaupun tetap sebenarnya masih kurang gitu ya, tetapi masih lebih mending daripada fuqara. Jadi fuqara di sini ditafsirkan sebagai orang yang lebih parah, lebih susah kondisinya daripada miskin. Itu karena digabungkan secara bersamaan, disebutkan secara bersamaan. Akan tapi kalau disebutkan secara sendirian masing-masingnya, maka fakir dan miskin itu adalah sinonim. Wa mithlu dzalikal alfadz dallah ya, ala tilawatil kitab. Al-alfadzud dallatu ala tilawatil kitab wa tamassuku bihi. Wa tamassuki bihi, gitu ya. Ini bisa ataf dengan tilawah. Tamassuk. Contoh yang lain dari kaidah ini adalah lafaz-lafaz yang menunjukkan tilawatil kitab dan berpegang teguh kepada kitab, yakni Al-Qur'an. Wa huwa tiba'uhu, yakni mengikuti Al-Kitab tersebut, yakni Al-Qur'an. Yasmalu dzalika al-qiyam bid-din kullih. Ini mencakup mengerjakan seluruh perkara agama seluruhnya. Fa idza qurinat ma'ahu shalatu kama fi qoulihi ta'ala utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimish shalah. Wa qala huwa alladhina yumassikuna bil kitabi wa aqamus shalah. Ya, bacalah apa yang diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad minal kitab, dari Al-Qur'an, dan kerjakanlah salat. Di sini digabungkan antara tilawah dan termasuk di dalam makna tilawah adalah at-tamassuk. Tidak hanya baca kan? Karena juga kita harus berpegang teguh dan mengikuti apa yang diwahyukan tersebut. Ini digandengkan dengan mengerjakan sholat. Kemudian lihat di sini, walladzina yumassikuna bilkitabi wa aqamus shalah. Dan orang-orang yang berpegang teguh pada Alkitab, yakni Al-Quran, dan mereka mengerjakan sholat. Kana dzikrus sholati ta'ziman laha wa ta'kidan li sya'niha wa hassan 'alaiha wa illa fahiya dakhilatun bil ismil 'am wa huwa at-tilawah wattamassuku bihi wa ma asbaha dzalika min al-asma. Maka penyebutan salat di sini adalah dalam rangka mengagungkan Al-Kitab, mengagungkan atau mengagungkan perkara salat, ya, sehingga ini ditekankan. Ini sudah masuk di, ya, makna dari tilawah kitab dan tamassuk dengan kitab, berpegang teguh dengan kitab, itu sudah masuk. Orang yang membaca Al-Qur'an dan berpegang teguh pada Al-Qur'an, maka termasuk di dalamnya dia menegakkan sholat. Tetapi di sini disebutkan dalam rangka ta'ziman laha, menegaskan, menekankan perkara sholat. Dua ayat ini dalam rangka untuk menekankan perkara sholat. Wa ta'kidan li sya'niha, dan dalam rangka na'am, menekankan perkara sholat tersebut. Ini maknanya sama. Wa hassan 'alaiha, dan dalam rangka untuk memotivasi perkara sholat. Wa illa fahiya dakhilatun bil ismil 'am. Akan tapi, ya, sebenarnya kita tahu bahwa menegakkan sholat itu sudah masuk dalam kata yang umum yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu tilawatul Quran dan at-tamassuk bil Quran. Membaca Al-Quran dan berpegang teguh pada Al-Quran. Wa huwa tilawah wa tamassuku bihi wa ma asbaha dzalika minal asma, dan kata-kata yang lain yang semisalnya. Maka di sini kita lihat paragraf ini lebih cocok kalau kita masukkan dalam kaidah yang kedua tadi. Penyebutan sesuatu yang khusus setelah sesuatu yang umum. Ya, penyebutan sesuatu yang khusus setelah sesuatu yang umum. Dalam rangka untuk menekankan sesuatu yang khusus tersebut. Ya, dan lihat penjelasan Syekh Sa'di rahimahullah. Sangat cocok kalau itu, kalau beliau sedang menjelaskan kaidah yang kedua tadi. Ya. Bukan kaidah yang sedang kita bahas di sini, kaidah keberapa ini? Kaidah ke-17. Ya. Jadi perhatikan ini. Dan kita lihat di sini, membaca Al-Qur'an itu sudah satu paket dengan berpegang teguh pada Al-Qur'an tersebut. Al-Qur'an tidak hanya untuk dibaca. Sehingga ketika kita mendengar kata tilawatul Qur'an, maka itu sudah mencakup makna kita harus mengikuti Al-Quran tersebut. Kita harus mempelajari Al-Quran tersebut. Kita harus mengamalkan Al-Quran tersebut. Tidak seperti banyak orang yang cuma fokus pada cara membaca Al-Quran. Belajar cuma tajwid, cuma tahsin. Apalagi kemudian mempelajari maqamat dan seterusnya. Padahal itu tidak perlu. Belajar maqamat. Kemudian dia sibuk dengan itu semua, dia tidak mempelajari kandungan Al-Quran, tafsir Al-Quran, pemahaman yang sahih tentang ayat-ayat akidah di Al-Quran, dan seterusnya. Ini tidak tahu prioritas. Ini tidak tahu mana yang utama dan terutama. Taib, maka inilah kaidah ke-17. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kitab ini di pertemuan berikutnya besok insyaallah. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.